Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, amma ba'd. Wa inna lilladhina zolamu adaban duna dhalik walakin aktharahum la ya'lamun. Telah kami sampaikan tafsir ayat ini, yaitu tafsir ulama yang menafsirkan adaban duna dalik meliputi adab siksaan di dunia dan adab siksaan di alam kubur, alam barzakh. Yaitu kami nukil dari siapa? Imamul Mufassirin Ibnu Jarir At-Tabari, dan juga dari As-Sa'di. Baik. Wa inna lilladheena zalamu, dan sesungguhnya bagi orang-orang yang zalim adaban duna dalik, adab siksaan duna dalik. Kita disampaikan dua makna, yaitu duna dalik sebelum itu, dari rentetan urutan peristiwa ya, sebelum adab akhirat yang disebutkan pada ayat-ayat sebelumnya, bahwa orang-orang kafir itu yang merupakan orang-orang zalim dengan kezaliman yang besar, zulmun azim, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yus'akun, mereka akan dibinasakan dan mereka akan diazab di akhirat di dalam neraka. Dan azab neraka yang luar biasa, menyiksa, namun mereka tidak dimatikan dan tidak ada yang bisa menolong mereka ya. Hilang semua makar-makar mereka yang dulu mereka kerahkan di dunia, tidak bisa menyelamatkan mereka sedikit pun, dan mereka tidak akan ditolong sama sekali. Dan bagi mereka adab sebelum itu dan adab duna dalik, mana yang kedua adab ya, yang lebih ringan dari itu. Duna dalik, lebih ringan dari itu, tidak sedahsyat adab neraka. Nah, tadi sampaikan bahwa Ibnu Jarir yang diikuti oleh Sa'di ya, di antara ulama yang menafsirkan ini meliputi adab di dunia berupa musibah-musibah yang menimpa mereka, yang menyiksa mereka, dan adab kubur. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas mereka tidak mengetahuinya. Ada sebagian ulama yang menafsirkan adaban duna dalik dengan adab di dunia saja. Ya. menafsirkannya dengan adab di dunia saja dan tidak menafsirkannya dengan adab kubur. Nah, tetapi sebagaimana kata Ibnu Jarir At-Tabari dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran, menjelaskan bahwa di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan adaban duna dzalik, adab ya, yang lebih rendah dari itu ya, sebelum itu, adab sebelum itu, dan tidak membatasinya dengan adab tertentu, tidak membatasinya dengan adab dunia saja, sehingga masuk di dalamnya duna dzalik, sebelum adab akhirat, adab sebelum itu dan yang lebih rendah dari itu, yaitu adab di dunia dan adab di alam kubur. Itu ya sisi pengambilan tafsirnya ya, sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Jarir. Dan Ibnu Jarir dalam tafsirnya meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibnu Abbas yang mengatakan, kalian melihat adab neraka, kalian melihat adab kubur dalam Al-Quran. Kalian melihat adab kubur dalam Al-Quran. Ya, ini dalil tentang adab kubur ada dalam Al-Quran. Yaitu ayat ini. Fa inna lilladzina zalamu adaban duna dzalik. Walakinna aktsarhum la ya'lamun. Wallahu a'lam. Kemudian Allah mengatakan, wasbir li hukmi rabbik. Ya. Perhatikan banyak ayat merupakan permulaan ayat diawali dengan huruf waw, huruf al-waw. Ya. Termasuk ayat ini dan ayat-ayat yang lainnya. Padahal waw itu berada, huruf waw itu berada di awal ayat. Artinya waw itu bukan menggandengkan ayat itu dengan ayat sebelumnya. Jadi bukan waw ataf. Ya, sedikit masuk pembahasan tentang ilmu nahwu ya. Ada namanya waw ataf. Waw ataf itu dalam bahasa kita, bahasa Indonesia, diartikan dan. Dan itu kan menggandeng suatu perkara dengan perkara yang lain. Ini dan itu kan begitu. A dan B kan begitu. A dan B dan C. Nah, itu kan fungsinya itu menggandeng dua perkara. Nah, sehingga terkadang ada yang mengartikan dan. Jadi meskipun di awal kalimat dia mengatakan dan. Dan. Padahal dalam bahasa Indonesia ya, dan itu digunakan di pertengahan kalimat. Dalam bahasa Indonesia dan itu digunakan di pertengahan kalimat. Karena menggandeng antara satu kata dengan kata yang lain atau satu kalimat dengan kalimat yang lain. Adapun permulaan kalimat ya tidak ada dan. Gitu. Nah, jadi terkadang terjadi keliruan di situ. Karena dalam ilmu nahwu waw itu ada yang disebut waw istinafiyah. Nah, ada yang disebut dengan waw istinafiyah. Waw istinafiyah itu artinya waw yang diletakkan di permulaan pembicaraan. Untuk memulai pembicaraan, untuk memulai kalimat baru dengan menggunakan huruf waw. Jadi bukan dan. Itu hanya digunakan untuk memulai ya, kalimat yang baru. Bisa difahami? Baik. Jadi di sini setelah Allah Subhanahu wa taala ya mengingkari kelakuan orang-orang kafir, orang musyrik Quraisy ya yang menentang Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tetap mempertahankan alihah mereka, ilah-ilah ya, tuhan-tuhan mereka yang batil itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya ya, setelah menjelaskan bahwa mereka itu ya meskipun adab sudah di depan mata, wa yaru kisfan minas sama'i saqita yaqulu sahabu marku, mereka tetap tidak peduli karena kesombongan mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, fadarhum hatta yulaku yaumahum alladhi fihi yas'aqun. Oleh karena itu biarkan mereka, tidak usah pedulikan mereka, tidak usah terpengaruh dengan mereka ya, biarkan saja mereka begitu, tetap saja engkau berdakwah, lanjut, biarkan mereka sampai mereka menemui ya hari pembalasan. Nah, mereka akan diadab nanti di akhirat. Dan kemudian ini yang terakhir ya, dan sebelum itu ada adaban duna dzalik bagi mereka, ada adab sebelum itu yang lebih rendah dari itu, yaitu adab di dunia dan adab di alam kubur. Kemudian Allah memerintahkan kepada nabinya, wasbir li hukmi rabbik, bersabarlah kamu li hukmi, terhadap hukum Rabbmu. Hukum di sini mudhaf ya, yaitu digandengkan disandarkan kepada rabbik, kepada pemilik hukum itu, yaitu Allah Subhanahu wa taala rabbul alamin, sebagai pemilik hukum. Dan ini dalam kaidah usuliyah menunjukkan umum, menunjukkan makna yang umum, meliputi seluruh jenis hukum yang ditetapkan oleh Allah Rabbul Alamin sebagai Rabb, pengatur alam semesta, sebagai penguasa alam semesta dan mengatur alam semesta. Itu makna di antara makna Rabb kan itu, penguasa dan pengatur alam semesta. Mengatur alam semesta ini dengan hukum-hukumnya, meliputi hukum qadari kauni, hukum takdir, dan hukum dini syar'i, hukum agama, hukum syariat. Kita tahu bersama bahwa hukum kauni qadari, hukum takdir Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang Allah takdirkan, yang Allah kehendaki ya terjadi, pasti terjadi, tidak ada yang bisa melepaskan diri dari hukum itu ya. Masya akana wa ma lam yasha lam yakun, masya akana, apa saja yang Allah kehendaki pasti terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang Allah tidak kehendaki pasti tidak terjadi. Itu hukum kauni qadari. Adapun hukum dini syar'i, hukum syariat ya, mayoritas penduduk bumi keluar darinya, tidak mau tunduk kepada hukum syariat, hukum agama Allah Subhanahu wa taala. Faqalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang mau bersyukur. Kata Allah Subhanahu wa taala, faqalilum min ibadiyas syakur, hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Ya, dan ayat-ayat yang semakna ini yang menjelaskan bahwa mayoritas penduduk bumi mereka kafir, menentang syariat, tidak mau tunduk kepada aturan syariat Allah. Ya. Itu perbedaan antara hukum qadari dan hukum syar'i, di antara perbedaannya. Baik. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad alaihi salatu wassalam, wasbir bi hukmi rabbik. Sabarlah kamu terhadap hukum Rabbmu. Bisa kita memahami sekarang bahwa Nabi alaihi salatu wassalam diperintahkan oleh Allah untuk bersabar, bersabar terhadap hukum takdir Allah, ya, dan hukum syariat Allah. Hukum takdir Allah dalam hal ini meliputi seluruh musibah-musibah yang Allah takdirkan menimpa Nabi Muhammad SAW. Dan perlu kita ketahui, sebagaimana dalam hadis yang sahih, semakin kuat ketakwaan seseorang, semakin kuat imannya, maka semakin dahsyat cobaannya. Asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma al-amthal fal-amthal. Kata Nabi SAW, manusia yang paling tinggi cobaannya adalah para nabi, kemudian berikutnya, ya, yang mendekati keimanannya, ya, kemudian yang mendekati keimanan mereka. Jadi semakin kuat iman, semakin kuat cobaannya. Nah, kita tahu luar biasa, ya, cobaan yang menimpa Nabi SAW dalam berdakwah, luar biasa. Luar biasa sabarnya Nabi SAW. Ya, bagaimana gangguan orang-orang kafir Quraisy. Ya, makar-makar mereka sampai pada tingkat upaya mereka untuk membunuh Nabi SAW. Nah. Sampai tingkat peperangan. Ya, menghadapi, ya, peperangan yang mereka kobarkan, permusuhan mereka kobarkan. Dari satu perang ke perang berikutnya. Nah, luar biasa kan? Nah, itu semua adalah hal-hal yang telah ditakdirkan oleh Allah menimpa Nabi SAW. Nabi disuruh oleh Allah untuk bersabar, diwajibkan bersabar menghadapi itu. Nah, kemudian juga, ya, perintah bersabar dalam menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala, agar istiqamah, ya, konsisten dalam menjalankan hukum syariat Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka bi ayunina, dan di antara keterkaitan maknanya di sini tadi antara hukum takdir Allah yang Allah takdirkan menimpa Nabi dari musibah-musibah, cobaan-cobaan, bala yang luar biasa, ya, gangguan, makar, tipu daya, tipu muslihat orang-orang kafir, ya, dan memusuhi Nabi SAW untuk memadamkan cahaya dakwah Nabi SAW. Terkait dengan perintah Allah kepada nabinya agar bersabar terhadap hukum syariat, yakni seberat apapun, ya, sedahsyat apapun gangguan mereka, makar mereka, jangan sampai memalingkan engkau dari dakwah, jangan sampai memalingkan engkau dari hukum syariat. Tetap istiqomah. Jangan goyah sedikit pun. Tetap pertahankan hukum syariat itu, tetap dakwakan. Begitu. Fa innaka bi'ayunina. Kemudian Allah menjelaskan, karena innaka, sesungguhnya engkau, bi'ayunina, dalam pengawasan kami, dalam penjagaan kami, dalam pertolongan kami. Jadi jangan khawatir, ada jaminan. Begitu maksud ayat ini. Fa innaka, karena inna sesungguhnya ka, engkau bi'ayunina, dalam pengawasan kami, dalam penjagaan kami, dalam pertolongan kami. Ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa innaka bi'ayunina, bi'ayunina ay bimar'an, bimar'an minna wa ri'ayatin minna wa hiflin minna wa nasrin minna. Ya, bimar'an minna, dalam pengawasan dari kami, ri'ayatin minna, penjagaan dari kami, hiflin, penjagaan dari kami, wa nasrin minna, dan pertolongan dari kami. A'yun, ya, a'yun itu jamak dari ain. A'yun itu jamak dari ain. Ya, ain artinya mata. Di sini diartikan, ditafsirkan fa innaka bi'ayunina, karena sesungguhnya engkau dalam pengawasan kami, yakni pengawasan mata kami. Yakni dalam pengawasan mata Allah, Allah mengawasi, melihat, memperhatikan, ya, nabinya dengan penglihatan matanya dan menjaganya, melindunginya, menolongnya terhadap musuh-musuhnya. Ini semakna dengan ayat dalam surat Qamar. Ya, dalam surat Al-Qamar. Dalam surat Al-Qamar yaitu ayat tajri bi'ayunina. Tajri bi'ayunina. Ya, tentang safinah Nuh, perahunya Nabi Nuh. Allah katakan tajri bi'ayunina, tajri perahunya Nabi Nuh, ya, berlayar di atas banjir besar yang menenggelamkan bumi itu, bi'ayunina, dengan pengawasan mata kami, melihatnya, mengawasinya, melindunginya, menjaganya sehingga tidak tenggelam, tidak hancur, Allah yang menjaganya. Ya, dan seperti juga semakna dengan ayat dalam surat Thaha tentang Nabi Musa. Ya, alaihi wassalatu wassalam. Nah, yaitu walitusna'a ala aini, walitusna'a ala aini, dan agar engkau wahai Musa, ya, digembleng, dibina ala aini, dengan pengawasan mata kami, mengawasimu, menjagamu, memperhatikanmu. Jelas. Jadi ayat ini tentang Nabi Muhammad SAW. Fa innaka bi'ayunina. Ayat dalam surat Al-Qamar tentang Nabi Nuh, tajri bi'ayunina. Dan dalam surat Thaha tentang Nabi Musa, walitusna'a ala aini. Dan ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat dengan mata. Allah punya mata yang hakiki, melihat dengan mata yang hakiki, yang sempurna, maha sempurna, tetapi tidak sama dengan mata makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Laisa kamitslihi syai', tidak ada sesuatu selain Allah yang sama dengannya. Wa huwa as-sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Artinya pendengaran Allah, penglihatan Allah tidak sama dengan pendengaran dan penglihatan makhluk. Laisa kamitsli syai'un wa huwa as-sami'ul basir, dalam surat Asy-Syura. Dan itu berlaku pada seluruh sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah semuanya hakiki, sempurna, tidak ada cacatnya, tidak ada aibnya, tidak ada kekurangannya. Ya. Hakikatnya tidak ada yang menyamainya dari makhluk. Pendengaran Allah, penglihatan Allah, dan seluruh sifat-sifatnya tidak ada yang menyamainya dari sifat-sifat makhluk. Jadi Allah melihat dengan kedua matanya yang maha sempurna yang hakiki, dan tidak sama dengan mata makhluk. Ya, di antara golongan-golongan sesat ada yang mengingkari penetapan sifat dua mata Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra dan muridnya Ibn Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Juyushul Islamiyah, Ijtima'u Juyushul Islamiyah. Ibn Qayyim dalam kitab Ijtima'u Juyushul Islamiyah, sebelumnya syekhnya yaitu Ibn Taimiyah dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra. Ya, keduanya mengatakan bahwa mereka mengingkari penetapan dua mata Allah. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menyifati dirinya melihat dengan matanya dalam surat Al-Qamar, tajri bi ayunina, dan dalam surat Thaha, walitusna'a ala aini. Dan ayat ini fa innaka bi ayunina. Dalam hadis muttafaq alaih, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, inna rabbakum laisa bi'awar, sesungguhnya Rabb kalian tidak buta sebelah. Artinya kedua matanya sempurna melihat. Wa inna dajjal a'war aynuhul yumna, sedangkan dajjal buta sebelah, dua matanya tapi buta salah satunya. Ada riwayat menetapkan ainul yumna, yang buta adalah yang mata kanannya. Ada riwayat menyebutkan yang buta adalah mata kirinya. Adapun Rabb kalian laisa bi'awar, tidak buta. Ya. Kedua matanya sempurna, maha sempurna melihat. Ya, tetapi seperti yang telah kita dengar bersama, laisa kamitslihi syai'un wa huwas sami'ul basir. Ya. Maha sempurna dan tidak ada samanya. Tidak sama dengan mata makhluk. Ya. Tidak sama dengan penglihatan makhluk. Bagaimana kedua mata Allah? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu. Dan kita tidak boleh membayangkannya. Ya, tidak boleh memikirkannya. Itu di luar kemampuan kita. Yang penting kewajiban kita menetapkan itu, mengimani itu dengan makna yang benar, dengan keyakinan itu hakiki, maha sempurna, tidak sama dengan mata makhluk. Kaifiyahnya, bagaimana dan bagaimananya? Nufawwiduhu ilallah. Ya. Kaifiyah, ilmu kaifiyah, ilmu kaifiyah, ilmu tentang kaifiyah, tentang bagaimana, ya, sifat-sifat Allah kita tafwid, kita kembalikan, serahkan sepenuhnya kepada Allah SWT. Kita tidak memikirkan, tidak memikirkannya, tidak membayangkan. Jelas? Difahami ini? Ini kaidah berlaku untuk seluruh sifat-sifat Allah SWT. Barakallahu fikum. Kemudian, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum. Ya. Dan setelah perintah bersabar, dan digantikan kepadanya, ya, dan sabih, sucikanlah, ya, sucikanlah, jadi Allah SWT Rabbmu, sucikanlah dari seluruh perkara yang tidak pantas baginya, yang tidak layak baginya. Sucikan dari segala aib, cacat, kekurangan, nafs, ya, karena dia maha sempurna. Tidak ada aibnya, cacatnya, tidak ada nafs, tidak ada kekurangannya. Bihamdi, dengan pujian, memujinya dengan segala puji, pujian yang sempurna, karena tidak ada kekurangannya. Maka segala puji, pujian yang sempurna, hanya untuk Allah yang tidak punya kekurangan. Bihamdi Rabbik, sucikanlah dengan pujian Rabbmu, dengan memuji Rabbmu. Hina ketika perintah, ya, bertasbih, menyucikan, bihamdihi, dengan memujinya. Hina ketika taqum, engkau bangkit berdiri. Inilah yang muskilah sekarang, ya, dalam menetapkan mana yang paling kuat, ya. Muskilah dalam, yakni problem dalam menetapkan mana yang paling kuat dari tafsir-tafsir ulama dalam menafsirkan hina taqum, ketika engkau berdiri. Ya, karena di antara ulama ada yang menafsirkan hina taqum, ketika engkau berdiri, dengan tafsir yang umum. Dengan tafsir yang umum. Ya. Di antaranya Ibnu Utsaimin dalam tafsirnya memilih itu. Ketika engkau berdiri, umum. Ketika berdiri dari majelis, ya, sabbih bihamdi rabbik. Ketika berdiri dari majelis, meninggalkan majelis, baca kafaratul majelis, subhanakallahumma rabbana, ha, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Hina taqum, hina taqumu minal majlis, ketika engkau berdiri dari majlis, menyelesaikan majlis dan berdiri, meninggalkan majlis, yakni mengakhiri majlis untuk meninggalkannya. Sabbih bihamdi rabbika, itu baca subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ketika berdiri mengerjakan sholat, ya, di antara doa iftitah, subhanakallahumma bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Di antara doa iftitah yang dibaca ketika berdiri dalam sholat, subhanakallahumma bihamdika, ya, dan seterusnya yang dibacakan tadi. Subhanallah wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Ketika terbangun di malam hari, terkadang seseorang terbangun di malam hari dari tidurnya, baca. Dan ada hadis, ada hadis dalam Sahih Bukhari, baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Kemudian berdoa untuk istighfar. Umum. Nah, di antara ulama ada yang menafsirkan begitu. Di antaranya Ibnu Utsaimin dalam tafsir mengatakan umum. Di antara ulama ada yang menafsirkannya secara terbatas. Taqum, ya, terbatas. Jadi ketika engkau berdiri, apakah berdiri untuk qiyamul lail, salat malam, ataukah berdiri untuk melaksanakan as-salawat al-khams, salat lima waktu, diantaranya Sa'di rahimahullah di sini, di tafsirnya. Tafsir Sa'di Taisirul Karim Rahman, bagi yang punya kitabnya. Ya. Nah, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, kata Sa'di, ay minal lail. Minal lail. Yaitu ketika engkau berdiri, bangun berdiri, ya, di malam hari. Kemudian As-Sa'di mengatakan, fafihil amru, maka pada ayat ini terdapat perintah bi qiyamil lail, perintah kepada Nabi Muhammad SAW untuk sholat malam, tahajud. Ini kan sama dengan ayat di surat Al-Isra, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Sama dengan itu. Wa minal laili fatahajjad bihi, di antara malam gunakan untuk tahajud. Nah. Ya, fafihil amru biqiyamil lail, maka padanya terdapat perintah untuk qiyamul lail. Atau kata Sa'di selanjutnya, au hina taqumu ila shalawatil khams, atau ketika engkau berdiri mengerjakan salat lima waktu. Jadi bukan meliputi umum berdiri dari majelis, berdiri dari yang kita dengar di awal tadi, seperti yang dipilih Ibnu Utsaimin. Guru Ibnu Utsaimin As-Sa'di di sini tafsirnya, ya, As-Sa'di kan gurunya Ibnu Utsaimin. Mengartikannya lebih terbatas, yaitu taqum li qiyamil lail atau taqum li shalawatil khams, berdiri untuk qiyamul lail atau berdiri untuk mengerjakan salat lima waktu. Naam. As-Sa'di mengatakan bi, untuk menguatkan tafsir beliau, pendapat beliau mengatakan apa? Bi dalili qawlihi, kami menafsirkan ini yang pada ayat tadi, wasabbih bihamdi rabbika hina taqum, ya, ada perintah di situ untuk qiyamul lail, yang ditaqum untuk ketika engkau berdiri untuk qiyamul lail, ya. Ketika engkau berdiri untuk melaksanakan salat lima waktu, hendaknya engkau bertasbih memuji Rabbmu. Bidalil, dengan dalil, kami menafsirkan demikian, bidalil, dengan dalil, qawlihi, firmannya setelahnya. Yaitu setelahnya Allah mengatakan, wa minal layli. Ya. Dan di sebagian malam, fasabbihhu. Maka, sucikanlah dia. Yaitu dengan qiyamul layl. Dan qiyamul layl yang diperintahkan kepada Nabi Muhammad SAW, qiyamul layl itu bukan sepanjang malam tidak tidur, ya, tidak begitu. Nabi ada tidurnya, ada istirahatnya, hanya sebagian dari malam itu yang digunakan. Jadi itu sunnah Nabi SAW. Bagaimanapun kuatnya fisik seseorang, dia tidak disunnahkan untuk setiap malam qiyamul lail tanpa tidur sama sekali, karena Nabi, ya, manusia yang terkuat, dan Nabi tidak melakukan itu. Kecuali 10 malam terakhir Ramadan. Disitulah Nabi tidak tidur. Ya, dihidupkan malamnya. Nah. Baik. Itu min. Min artinya sebagian. Kemudian, wa idbaran nujum. Idbaran nujum. Dan ketika bintang-bintang itu pergi. Bintang-bintang itu pergi untuk menghilang. Yaitu akhir malam ketika terbitnya fajar. Yaitu sholat fajar. Idbar an-nujum. Ya. Ketika bintang-bintang itu mulai pergi, menghilang. Yaitu di akhir malam. Ya. Dan terbit fajar, yaitu salat al-fajar, salat subuh. Tayyib, ila huna naktafi. Barakallahu fikum, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.